Nanti kamu refnya aja, bro. Hatiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agomo. Bisa dilaporkan ke kantor polisi dugaan pelanggaran KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Arep tak gawe romantis malah tukang orjene pekok jajan. Yo ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamadong ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safa likulihan ahwali muktad. Hadroh wey, hadroh, ayo leh, leh rasa ngurusi wong radong ele ayo umat ya Rabbi bil balil maqasidana wa ghfir lana ma bareng-bareng mohon bengok sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ya wasial huwal turja safa likun lihau ahwali muktad mewakili perasaan para mahasiswi. Hatiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih Allahku remo aja rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku